Ada suatu cerita tentang seorang remaja yang coba bercita-cita mengabdikan dirinya pada nusa dan bangsa, jadi manusia berguna. Sejak masa sekolah hingga dapat ijazah, prestasi sangat terpuji. Bulatlah tekad sudah, melangkah tanpa ragu, menggapai cita-cita. Setelah sekian lama sebagai seorang sarjana yang bingung mencari kerja, hampir saja frustrasi ketika menyadari semuanya serba koneksi. Menghadapi suasana kenyataan yang ada, ia tak berputus asa. Bertekadlah dirinya untuk jadi pengusaha di dunia kaki lima. Ada suatu cerita tentang seorang remaja yang coba bercita-cita mengabdikan dirinya pada nusa dan bangsa, jadi manusia berguna. Setelah sekian lama sebagai seorang sarjana yang bingung mencari kerja, bertekadlah dirinya untuk jadi pengusaha di dunia kaki lima.